بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، Qanafitin a'azakumullah, kita masih pada bab yang ke-93 terkait dengan pembahasan anjuran untuk membebaskan budak apabila tuannya tersebut menampar dia atau memukul dia, padahal tindakan tersebut atau tindakan budak tersebut bukan tindakan yang mengharuskan dihukum had. Setelah kita baca hadis Suwaid bin Muqarrin yang terkait dengan masalah ini, juga telah kita baca hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma juga terkait dengan masalah ini. Sekarang kita baca sisa periwayatan yang setelahnya lagi. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala: حدثنا مسدد، مسدد ابن مسرهد أبو الحسن البصري ثقة، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان، ويحيى ابن سعيد القطان إمام dari kalangan imam syarah at-ta'dil، عن سفيان dari Sufyan. Sufyan ibnu Sa'id al-Thawri, dikenal dengan Sufyan al-Thawri. Qala, dia berkata, haddathani Salamah ibnu Kuhail, juga thiqah, terpercaya Salamah ini. Qala haddathani Muawiyah ibnu Suwaid ibn Muqarrin, Muawiyah ibnu Suwaid juga demikian thiqah, terpercaya. Qala, dia berkata, katanya Muawiyah ini, laqamtu maula lana, saya pernah menampar seorang budak milik kami. Fafarra, kemudian budak itu berlari. Fada'ani abi, maka ayahku, bapakku, yaitu Suwaid ibnu Muqarrin, da'ani, memanggil saya, panggil saya. Faqala, maka berkata bapak saya kepada pembantunya, kepada budak tersebut, yaktasa, hendaklah engkau kisos dia, artinya tampar dia, bagaimana dia tadi menampar kamu. Disebutkan dalam lafadznya Imam Muslim dalam sahihnya, imtasil. Ini maksudnya juga sama. Tampar dia. Sebagaimana dia tadi menampar kamu sebagai hukum qisas. Juga dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Namun ternyata budak tersebut afa anhu, memaafkan si Muawiyah ini. Katanya Muawiyah, kunna walada Muqarrin. Dan katanya Suwaid, kami dulu putra-putranya Muqarrin, sab'ah, 7 orang. Lana khadimun. Kami dulu memiliki seorang budak, pembantu. Falatamaha ahaduna. Ternyata ada salah seorang di antara kita menampar dia. Fadzukira dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tindakan itu pun dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqal. Maka beliau menyatakan, murhum, perintahkan mereka. Falyu'tiquha, hendaklah mereka membebaskan budak tadi. Ini perintah. Faqila linnabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan, diberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa lahum khadimun ghairuha. Ya Rasulullah, mereka putra-putra Muqarrin tadi itu tidak memiliki pembantu selain dia. Qala, Rasul pun menjawab, fal yastakhdimuha. Kalau begitu silakan mereka menjadikan dia sebagai khadim, sebagai pembantu. Silakan dia menjadikannya sebagai budak. Fa yastaghnau. Namun bila mereka tidak butuh lagi, khallu sabilaha, biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Pada lafaz yang terakhir ini, fal yastakhdimuha, sampai akhir hadis menunjukkan bahwasanya perintah yang disebutkan di atas tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengandung makna wajib. Namun mengandung makna sunnah saja, anjuran saja dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga sebagaimana yang terangkan dalam babnya oleh Imam Bukhari, kalau ada seorang tuan menampar budaknya, baik menampar budak lelaki atau menampar budak perempuan, maka dianjurkan, disunnahkan, tidak wajib untuk membebaskan budak tadi sebagai kafarat penebus dosa atas kezaliman dia terhadap orang tersebut. Nah, kalau seandainya wajib, tidak mungkin Rasulullah mengatakan demikian. Falyastakhdimuha, kalau begitu silakan mereka jadikan sebagai khadim, sebagai budak. Tidak bakal mungkin. Kalau wajib, tidak ada kompromi. Nah, sehingga sangat jelas bab yang disebutkan di atas oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Bab orang yang menampar budaknya, maka hendaknya dibebaskan min ghairi ijab, namun tidak wajib. Paham? Sehingga diambil dari kata-kata seperti ini, tidak wajib. Hadis ini pula, ikhwan fillah azakumullah, hampir sama dengan sebelumnya, menjelaskan tentang permasalahan adab kepada budak, juga adab kepada pembantu, kepada pelayan. Namun terkhusus pada riwayat yang satu ini, ada faedah besar yang antum harus perhatikan, yaitu tindakan Suwaid ibnu Muqarrin ketika mengetahui Muawiyah putranya menampar pembantu mereka, menampar budak mereka, dipanggil sama bapaknya. Sini. Ala tom tawajha, apa kamu tampar mukanya orang ini? Katakan iya. Di sini Suwaid ibn Muqarrin radhiyallahu ta'ala anhu memberikan faedah besar untuk kaum muslimin, yaitu sikap adil. Bersikap adil dalam perkara muamalah. Anda perhatikan ya ikhwan, ketika dipanggil anaknya itu Muawiyah itu, dia berkata kepada pembantunya, tampar muka Muawiyah ini. Sebagai kisos, sebagai balasan atas tindakan dia tadi menampar kamu. Hai, ilqamhu kama laqamak, tampar dia sebagaimana dia menampar kamu. Subhanallah ya kawan, ini faedah besar yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dan juga muslimah. Yani Islam itu mengajarkan kepada para pemeluknya untuk bersikap adil, juga bertindak adil dalam menghukumi, dalam berucap, dalam berbuat, walaupun kepada orang yang sangat dekat dengan kita, walaupun dengan putra kita sendiri. Kalau dia salah, katakan salah. Begitu. Kalau dia perlu dihukum, dihukum. Walaupun terkait dengan budak. Ini putramu nampar budak. Status budak itu kan di bawahnya orang merdeka ya. Nampar budak, zalim. Namun dalam Islam, dalam perkara seperti ini tidak ada istilah budak atau merdeka. Yang salah dikatakan salah. Sang budak tamperin si Muawiyah itu. Tapi kemudian budaknya memaafkan dia. Ha, kata ya, itu Islam. Itu Islam. Lain halnya dengan hukum jahiliyah. Kalau hukum jahiliyah tempo dulu, yang kuat memakan yang lemah. Yang mulia memakan yang rendahan. Ini mereka ya, Pak. Juga hukumnya umat-umat yang terdahulu dari kalangan ahli kitab, al-Yahud dan Nasara. Kalau yang melaksanakan tindak kezaliman itu ialah orang-orang rendahan, dijatuhi hukuman. Tapi kalau kemudian yang berbuat tindak kriminal atau yang semisalnya orang-orang mulia, dibiarkan. Itu tindakannya ahli kitab. Islam tidak demikian. Mengajarkan yang namanya keadilan, menanamkan yang namanya keadilan pada pemeluknya masing-masing. Disebutkan dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim ya ikhwan. Dari hadis Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Kisah tentang imra'ah makhzumiyah allati sarakat. Seorang wanita makhzumiyah. Bani Makhzum itu termasuk Quraisy. Ini perempuan mencuri, maling. Maling. Dan dilaporkan sampai beritanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau sudah sampai ke tangan penguasa, bukti-bukti sudah jelas, bahkan ada pengakuan dari pihak pelaku, dia maling, maka dalam Islam dihukum apa ini? Dihukum had yang namanya potong tangan. Potong tangan. Kita Rasul hendak melaksanakan potong tangan tadi itu. Wah, kisruh. Bani Makhzum itu. Terkhusus, bangsa Quraisy. Kisruh. Orang Quraisy dipotong tangannya. Aib. Ini kalau orang Arab namanya bilang aib, saya pakai ini jenggotnya. Aib. Orang Arab jenggotan, orang Indonesia kayak mau kayak gini kayak saya, Pak. Karena jenggot. Aib, aib. Orang mulia Quraisy, Bani Makhzum mau dipotong tangannya. Aib itu. Akhirnya mereka berusaha mencari jalan bagaimana caranya perempuan Makhzumiyah tadi selamat dari hukuman tadi. Hukuman hal tadi. Lobi sana, lobi sini, cari jalan sana, jalan sini, nego sana, nego sini. Mereka musyawarah, akhirnya mereka menemukan solusi di benak mereka. Ini yang harus berbicara langsung kepada Rasul itu gak sembarang orang. Yang bicara itu harus orang yang betul-betul sangat dekat dengan Rasul, sangat dicintai sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orangnya ialah Usama bin Zaid. Akhirnya mereka pun datang ke Usama. Hah, di lobi. Apa nama Usama? Oh, enggak ada kata-kata ya, kata Usama. Ya Usama, ini begini, begini, begini, begini. Coba kamu ngomong sama Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya jangan dipotong itu. Apa namanya tangannya perempuan Makhzumiyah itu. Aib ya Usama, masa orang-orang Quraisy yang mulia nasabnya, jagatan kemuliaannya dipotong tangannya. Apa katanya orang-orang kafir Arab nanti? Akhirnya diiyakan sama Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Maka dia pun langsung berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menyampaikan unek-uneknya, aspirasinya Bani Makhzum dan juga bangsa Quraisy secara umum. Apa tindakannya Rasul? Beliau begitu mendapatkan laporan dari Usama bin Zaid, langsung marah Rasulullah itu. Marah besar. Dan beliau langsung memarahi Usama. Ya Usama, atasfa'u fi haddin min hududillah? Wahai Usama, apa kamu mau memberi syafaat dalam perkara hukum had, dari hukum-hukum hadnya Allah? Wallahi. Dia belum mengatakan demi Allah, sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian ialah apabila yang melaksanakan tindakan kezaliman itu orang-orang rendahan, mereka tegakkan hukum had pada mereka. Tetapi kalau kemudian yang berbuat demikian orang mulia di kalangan mereka, mereka tegakkan hukum had pada mereka. Demi Allah, kalau seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, tak potong tangannya. Lakatuh tiada. Terus apa ya? Akhirnya apa? Ya wis. Sudah seperti itu kondisinya, enggak mungkin sudah yang namanya nego sana nego sini dijatuhkan hukum had, dipotong tangannya. Itu Islam. Islam ya ikhwan, mengajarkan yang namanya keadilan. Untuk urusannya seperti ini, tidak ada istilah membedakan status, tidak bisa. Kalau salah dikatakan salah, kalau benar dikatakan benar, walaupun orang yang sangat dekat dengan Anda. Ini juga disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam surah Al-An'am. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa idza qultum fa'tilu walau kana dha qurba." Al-An'am 154 kalau enggak salah. Tengoklah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, di antara perkara yang diharuskan dalam Islam, "Fa idza qultum fa'tilu." Kalau kamu memberikan ucapan menghukumi sesuatu, fa'tilu, maka adil kalian. Walau kana dha qurba, walaupun yang kamu adili itu kerabatnya kamu. Orang yang sangat dekat dengan kamu. Kalau contoh hadis tadi itu dalam perkara tindakan, kalau yang ini dalam perkara ucapan dan juga hukuman. Harus adil. Wa idza qultum fa'tilu, harus adil. Walaupun orang-orang kerabat dekatnya kamu, orang yang sangat dekat hubungan dengan kamu. Nah. Tadi ini misalkan. Anaknya menampar pembantunya. Anaknya menampar budaknya. Maka harus adil. Tidak boleh kemudian pilih kasih. Tidak boleh kemudian bila-bila anaknya. Ini anak saya, ada apa kemudian kamu macam-macam sama dia, itu budak. Budak itu rendah. Ini anak saya itu bukan budak, merdeka, mulia. Tidak. Tetap dengan keadilan Islam, tidak akan yang namanya hukum kisos. Hah? Tampar mukanya dia, Muawiyah ini. Sebagaimana dia tadi menampar muka kamu. Iktas, katanya dia. Bahkan. Demikian pula, Ikhwanatina Azzaikumullah, kalau ternyata memang familimu, atau bapakmu, atau anakmu, atau saudara kamu, menyimpang, katakan menyimpang. Nah kemudian, bapakku rek, masuk anak bilang dia bol, sesat, bapakku ini, ayah saya, mau saya katakan demikian. Kalau memang sudah jelas permasalahannya, ingat, sudah jelas permasalahannya, memang dia termasuk ashabul bolal, orang-orang yang sesat, kamu katakan saja dengan tegas, abi bol. Karena masalah. Itu namanya keadilan. Nah, agar. Itu dicontohkan oleh para ulama kita, terkhusus para ulama ahli hadis. Ketika mereka mengkritik atau memuji tanpa pandang bulu. Nek fiqah dikatakan fiqah terpercaya, nek ba'if lemah dikatakan ba'if, apa adanya? Al-Imam Ali ibn Madini rahimahullahu ta'ala. Ali ibn Abdillah ibn Ja'far al-Madini. Dikenal dengan Imam ibn Madini. Itu mengatakan langsung, abi dhaif. Bapakku itu lemah hadisnya. Bapaknya dhewe, lemah. Juga Jarir bin Abdul Hamid. Dia menyatakan, akhi Yahya kadzab. Saudaraku yang namanya Yahya pendusta. Karena babnya bab perkara agama. Bukan karena kebencian pribadi, bukan. Prinsip agama harus ditegakkan yang namanya keadilan. Demikian pula ya khonafitina azakumullah dalam perkara mahkamah. Kalau kamu sebagai seorang qadhi, sebagai seorang hakim, maka Anda harus menghukum dengan keadilan walaupun itu kerabat kamu sendiri. Jangan ketahuan, ternyata kerabat kamu itu garong rumahnya orang, maling. Dikumpulkan bukti-bukti yang ada, betul-betul memang sangat nampak jelas di depan mata Anda, maling ini. Pamanmu, wala saudaramu, wala misan kamu, wala ponakan kamu, atau siapa, gitu. Haram dia. Naik, dinaikkan ke mahkamah, dan kamu sebagai hakimnya. Kamu cek semua berita-berita yang ada, akhbar yang ada, bukti-bukti yang ada, saksi yang ada, memang betul-betul ini adalah maling. Kamu katakan, misalkan ponakanmu, kamu katakan ibnu akhi, sarik. Hah? Kemudian di komi, dong, dong, dong. Hah? Ponakan saya ini maling. Hah? Hukumannya, berdasarkan, menimbang, mengingat, memutuskan, dia adalah maling, dan dipotong tangannya, secara Islam. Secara Islam. Potong tangannya. Del. Itu Islam. Itu Islamnya, Pak. Sehingga tidak ada istilah pandang bulu, pandang status, pandang hubungan dalam bab-bab yang seperti ini. Betul-betul Islam menanamkan yang namanya keadilan. Ditanamkan tadi di sini oleh Suwaid bin Muqarrin, dan yang lebih hebat lagi ditanamkan langsung oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya Fatimah bintu Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mencuri, maling, tak potong tangannya. Yang motong siapa ini? Langsung Rasul yang motong. Padahal putrinya Rasul itu. Tidak ada yang lebih mulia daripada beliau. Potong tangannya. Apalagi putrinya kamu. Apalagi anaknya kamu. Maling, potong tangannya. Dengan prinsip yang seperti ini, khonabitina azakumullah, tanpa pandang bulu, baik dia itu muslim atau ghairu muslim, baik dia budak atau merdeka, ditegakkan yang namanya keadilan, disinilah nampak keindahan Islam itu. Paham? Pada zaman khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sangat banyak dari kalangan ahli kitab, orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, mereka masuk ke dalam Islam dikarenakan memandang dan menyaksikan bagaimana diterapkannya sistem keadilan pada agama ini. Luar biasa. Dan ini ya yang harus menjalankan ya orang-orang yang mengerti ilmu. Kalau kamu kemudian menunggu atau mengharapkan kaum muslimin secara umum yang berpikir demikian, ya mimpi. Karena kebanyakan orang itu jahil, bodoh tentang perkara agamanya, tidak ngerti perkara-perkara seperti ini. Bahkan yang sering terjadi yang umum, membela dirinya, membela kerabatnya, membela familinya, membela sukunya, membela bangsanya, membela negaranya. Yang penting familiku, yang penting bangsaku. Wah, dengan tanpa memandang itu semua. Wallahu musta'an. Ada yang tanya, apa kedudukan Muqarrin bin Suwaid sehingga bisa memberlakukan qisas? Bukankah qisas haknya penguasa? Kalau qisas dalam artian hukum penggal, penguasa ya. Ini bukan hukum ini. Tapi apa ini? Membalas hukuman, membalas tindakan orang dengan tindakan semisal. Kamplengen, kamplengen. Kena masalah. Itu tindakan keadilan. Tidak perlu namanya penguasa. Tanya yang maksudnya. Yang namanya qisas yang disebutkan dalam Al-Quran itu pada kasus pembunuhan. Anda paham? Ada orang membunuh duer begitu. Hah? Maka sang wali, pihak terbunuh tadi, dua pilihan. Minta di qisas orang tadi atau kediat. Kalau mereka semuanya sepakat qisas, maka pembunuh tadi itu di qisas. Maka yang melaksanakan hukuman qisas adalah penguasa atau yang ditunjuk oleh penguasa untuk menghilangkan nyawa pembunuh tadi. Bagaimana caranya? Tembak atau dengan pedang? Jawabannya dicari yang paling cepat hilang nyawa dia dan yang paling gampang hilangnya dan paling sedikit sakit. Kira-kira pedang tajam. Del begini lebih enak, ataukah dor begini? Kalau gak enak ya. Cuman, maksud saya, yang lebih cepat membuat orang mati, yang mana? Tembakan. Kalau pas tembak itu di bagian sini, bagian kepala. Supaya cepat matinya. Tua. Kalau pun menggunakan pedang pun juga demikian ya. Tajam, al-gujunya yang ahli. Sekali ayun, serp, gelundung langsung. Halo, itu yang dimaksud ya. Atau yang ini, itas, kisah kamu. Maksudnya balas tindakan dia dengan timpal. Kamu mereka menggunakan bahasa kisos. Agarlah, jadi paham insya Allah ya. Maka tegakkan yang namanya keadilan dalam diri Anda, keluarga Anda, masyarakat Anda, bangsa dan negara Anda. Keadilan Islami. Baca lagi ya. Ini semuanya mirip. Langsung baca semuanya. Biar pada pertemuan berikutnya, wallahualam kapan, dimasukkan dalam pada pas 94 insya Allah. Faqala rahimahullahu ta'ala haddathana Amr ibn Marzuq. Amr bin Marzuq thiqatun ma'mun. Terpercaya dan dia ma'mun. Dikasih amanah. Terpercaya dan perkara amanah. Qala akhbarana Syu'bah. Wa Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bustam al-Wasiti. Amirul mu'minin fil hadith. Dia ini pimpinannya kaum muslimin dalam perkara hadith. Qala li Muhammad ibn Munkadir. Muhammad bin Munkadir pernah bertanya kepada saya, kepada Syu'bah. Masmuk, siapa namamu? Fakultu Syu'bah. Nama saya Syu'bah. Qala, berkata Muhammad bin Munkadir. Haddathani Abu Syu'bah. Telah menceritakan kepada saya bapaknya Syu'bah. Abu Syu'bah, Al-Iraqi Al-Madani. Al-Iraqi Al-Madani. Juga thiqah. An Suwaid ibn Muqarrin al-Muzani. Yang tadi. Suwaid bin Muqarrin al-Muzani. Wa ra'a rajula. Ketika itu Suwaid melihat seorang laki-laki. Laqama gulamah. Menampar pembantunya. Budaknya. Faqala. Maka berkata Suwaid. Ama alimta. Apa kamu enggak tahu? Anna surata muharramah. Bahwasanya muka ini haram dipukul. Surah itu muka ya. Bentuknya orang itu pada mukanya ini. Nanti gitu ya. Mukanya gak ada. Gak ngerti bentuk ini. Wangi, cukur pesek, tak bangir, tak ganteng, tak elek. Gak tahu. Sehingga surah itu pada mukanya ini. Apa kamu gak tahu memukul muka itu hukumnya haram? Ra'aituni. Saya dulu menyaksikan diriku sendiri. Wa inni sabi'un sab'atin ikhwah. Dan saya ini 7 bersaudara. Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, malana illa khadim. Kami tidak punya kecuali 1 orang pembantu. Falatamahu ahaduna. Ternyata ditampar oleh salah seorang di antara kita. Fa amarna an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an-nu'tiqahu. Maka Rasul pun memerintahkan kami untuk membebaskan dia. Juga sama. Kemarin lihat pembahasannya. Larangan memukul wajah. Baik itu wajahnya orang merdeka atau budak. Laki atau perempuan. Hukumnya haram memukul yang namanya wajah. Sebagaimana yang dibahas kemarin. Juga membahas anjuran untuk membebaskan budak yang ditampar tadi. Namun hukumnya sunnah gak wajib. Ada mafhum. Qala haddathana Musa wa Musa bin Ismail. Musa bin Ismail Abu Salamah At-Tabuzaki thiqah, terpercaya. Qala haddathana Abu Awanah. Abu Awanah Wadhah bin Abdullah Al-Yashkuri. Imam. Ini semuanya rawinya thiqah ya. Haddatsana Firas. Juga thiqah. An Nabi Shalih. Shalih namanya Zakwan. Az-Zayyad. Dikatakan Az-Zayyad soalnya dia dagangan minyak goreng. Zayyad. Bayangkan seorang ahli hadis, imam besar, jual aja minyak goreng. Itu bukan perkara yang memalukan atau aib. Mereka biasa jualan. Sekarang ada yang jualan buku, ada yang jualan madu, ada yang minyak wangi, jualan sirwal, al-muhim, yang mubah-mubah. Perkara yang mubah. Ini kemudian kamu kritik, ustaz apa ya ustaz, dagangan minyak goreng. Tidak, itu pekerjaan yang mubah, jangan kamu kritik. Bagus itu. Menunjukkan dia ya'mal. Bekerja dengan tangannya sendiri. Anzada Nabi Umar. Juga thiqah terpercaya. Semua terpercaya. Qala dia berkata. Kunna inda Ibn Umar. Kami pernah berada di sampingnya Ibn Umar. Abdullah bin Umar. Sahabatnya Rasul. Putranya Umar bin Khattab. Fada'a bi hulamin lah. Kemudian dia memanggil budaknya dia. Kana warabahu. Yang pernah dipukul oleh Ibn Umar. Ya, ini disebutkan dalam syarah hadis ini. Dipukul oleh Ibn Umar. Untuk pelajaran bagi dia. Bukan karena amarah atau emosinya Ibn Umar mukuli budaknya. Bukan. Ditakdib, dipukul untuk pelajaran bagi dia. Namun. Di bawah kan nanti insya Allah pembahasan berikutnya dibebaskan sama Ibn Umar, pembebasannya itu dikhawatirkan, beliau khawatir nanti ternyata dia gak punya dosa, gak punya salah, tahu-tahu dipukul, atau dia khawatir jangan-jangan pukulannya itu melebihi batas dari kesalahan dia, jangan dalam rangka untuk menghilangkan kezaliman yang ada atau kemungkinan adanya dosa, dibebaskan sama Ibn Umar. Fakasyafa an dhahrihi. Ibn Umar membuka punggungnya budak tadi itu. Kenapa kok dibuka? Melihat bekas pukulannya itu. Lihat di bagian punggung. Bukan di bagian muka. Bagian punggung. Faqala. Maka Ibn Umar bertanya. Ayu ji'uk. Atau ayu waji'uk. Apakah pukulan tadi menyakitkan kamu? Kata-kata wajah sakit. Apakah menyakitkan kamu pukulan tadi? Qala la. Kata budaknya, oh enggak sakit. Kemudian fa'ataqahu, dibebaskan oleh Ibn Umar. Subhanallah, dibebaskan oleh Ibn Umar. Thumma rafa'utan min al-ardi. Kemudian Ibn Umar mengangkat satu ranting dari tanah. Faqala. Maka Ibn Umar mengatakan, mali fihi min al-ajri, tidaklah aku mendapatkan pahala pada budakku ini, ma yazinu hadzal 'ud, yang sebanding atau seberat ranting ini. Artinya tindakan Ibn Umar membebaskan budaknya itu sebagai kafarat dosa. Sebagai kafarat ya, Pak. Untuk membebaskan diri beliau dari tindakan kezaliman atau dosa. Sehingga beliau mengatakan, begitu mengangkat ranting tadi itu, saya tidak mendapatkan pahala pada tindakan saya tadi, pahala yang seperti ranting ini. Artinya sedikit pahala saya. Sebab tindakan saya tadi membebaskan itu budak dikarenakan kafarat dosa. Fakultu, maka saya bertanya, kata Zadan, saya bertanya, ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, lima taqulu hadza, kenapa engkau berkata seperti itu? Kau mengatakan pahalanya sedikit. Padahal sepengetahuan kaum muslimin waktu itu membebaskan budak itu besar pahalanya. Jaminannya surga. Itu perbandingan anggota tubuhnya dia dengan tubuhnya kamu, tangan dia dengan tangan kamu, mata dia dengan mata kamu, selamat dari yang namanya neraka. Kok kemudian dikatakan pahalanya paling cuma seranting ini saja, enggak banyak. Kenapa kamu ngomong seperti itu? Qala, berkata Ibnu Umar, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul au qala. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man daraba mamlukahu," barang siapa memukul budaknya, haddan, dengan pukulan had, lam ya'tif, padahal tidak dikerjakan oleh budak tersebut, awlaqama wajhahu, atau dia memukul wajah budaknya, fakafaratuhu ayyuhtiqahu, maka kafaratnya, dia harus membebaskan budak tadi. Keterangan, ini kafarat. Bukan pahala yang besar, ini kafarat. Makanya saya mengatakan tadi, kata Ibnu Umar, pahala saya paling pol segini aja, seberat ranting kayu ini aja. Tapi ini kafarat dosa. Wallahul musta'an. Ini juga sama, keterangannya hampir sama dengan yang sebelumnya. Menjelaskan anjuran untuk membebaskan budak apabila tuannya menampar dia dengan tanpa dosa atau tanpa hukuman had yang dikerjakan sama budak tersebut. Wallahul musta'an. Dan di sini khonatina azakumullah ditunjukkan oleh Ibnu Umar sikap suratul ijabah, sangat cepat sekali untuk mengerjakan bimbingannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian langsung bebaskan. Dan juga menunjukkan betapa para sahabat yang terdahulu dan juga salafun salih terdahulu, mereka betul-betul amat sangat takut dari yang namanya dosa. Amat sangat takut dari yang namanya dosa. Tindakan Ibnu Umar memukul budaknya itu untuk tadi ngasih pelajaran. Tapi khawatir, begitu melihat bekas di punggungnya kok membekas pukulannya beliau, khawatir, jangan-jangan zalim. Atau jangan-jangan dia gak bersalah. Itu padahal baru ras kekhawatiran. Sangat takut. Salafun salih dari bab yang seperti itu. Maka mereka berusaha untuk menghilangkan dan menghapuskan dosanya itu dengan cara kafarat, kadang dengan cara amal soleh yang banyak, kadang dengan infak sedekah wahai. Apalagi yang besar-besar. Mereka amat sangat takut daripadanya. Maka ini sebagai contoh bagi kita semua ikhwan, jangan menggampang-gampangkan yang namanya dosa. Tapi justru kita amat sangat khawatir terjatuh dalam yang namanya dosa. Kalau ada dosa, langsung diganti dengan yang namanya perkara kebaikan secepatnya. Wallahu musta'an. Wa dzakati insyaallah. Ini cukup 3 hadis untuk melengkapi pembahasannya kemarin terkait dengan masalah bab yang ke-93. Ada pun bab yang berikutnya insyaallah pada waktu yang berikutnya. Soal pertanyaannya numpuk. Hukum makan sembelihan ahli kitab atau orang musyrik, apakah berbeda? Jawabannya berbeda. Kalau sembelihannya orang musyrik, hukumnya haram, enggak boleh dimakan. Kalau sembelihannya ahli kitab, maka halal dimakan kalau dia membaca basmalah dengan nas Al-Quran yang tersebut dalam surat Al-Ma'idah. Al-An-Nisa. Ahli kitab itu ialah Yahudi dan juga Nasrani. Baik Yahudi tempo dulu atau tempo sekarang, baik Nasrani tempo dulu ataupun tempo sekarang. Sama saja. Kalau enggak tahu waktunya belihnya baca basmalah atau tidak, maka halal bagi Anda untuk memakannya dengan Anda membaca basmalah saat makan. Sama seperti sembelihannya orang muslim. Ketika kamu enggak ngerti dia membaca basmalah atau tidak, maka dengan Anda membaca basmalah bismillah dimakan, yakni ada masalah. Itu juga hadis, ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah itu. Saudara saya berada di luar negeri dan sekarang istrinya sudah melahirkan di negeri sana. Yang saya tanyakan, apakah boleh mengakikahi putranya di Indonesia mengingat harga kambing di sana mahal? Jazakallahu khairan. Neng dilarang ini. Di mana? Di Yaman ya, harga kambing 6.000 rial, 7.000 rial, 10.000 itu masya Allah, luar biasa. 10.000 rial itu 500.000 rupiah. Orang-orang meriah di Indonesia ini kepikirnya gede begitu, 1 juta lebih. Al-jawab, jawabannya ialah tidak diperbolehkan. Yang namanya akikah itu dikerjakan dan kambingnya disembelih di tempat lahirnya bayi dan di tempat Anda domisili. Kalau Anda domisilinya di Saudi sana, di luar negeri sana, kamu, istri kamu, anakmu lahir di sana, ya di sanalah kamu menyembelih. Yang namanya akikah itu. Itu yang sunnah. Ini fatwanya Syekh Saleh Fauzan, fatwanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dan juga saya tanyakan langsung kepada Syekh Abdul Rahman Al-Adani, hafizahullahu taala wa. Datang lagi insyaallah, datang lagi ke sini. Nah. Jadi paham ya? Enggak boleh. Tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu pula ya ikhwan, kalau antum misalkan di Surabaya. Ya. Lahiran kamu di sini. Kamu transfer fulus uang ke Jogja. Famili kamu di sana. Tolong belikan kambing di Jogja, sembelih di Jogja, juga tidak boleh. Itu fatwanya mereka ya. Kalau kamu sudah sembelih di tempat kamu tinggal, kamu sembelih di sana, kamu makan, kamu kasihkan kepada kerabat-kerabat sekitar, pelangga sekitar, untuk kaum muslimin. Selebihnya, kemudian kamu kirim ke sebuah tempat, tidak ada masalah, diperbolehkan. Nah, apa? Lahirnya di mana? Di Gresik. Hah? Al-Aula di Surabaya. Yang itu harus perhatikan ya, Ikhwan. Yang namanya nyembelih akikah itu bukan semata-mata dagingnya. Tapi yang paling penting itu ialah penampakan syiar Islamnya dengan akikah tersebut. Kamu tanamkan pada keluarga kamu ketika menyembelih hewan akikah itu. Ini ibadah. Ini ibadah. Bukan perkara biasa, ini ibadah. Sehingga keluarga kamu merasa sedang beribadah. Wah, juga menampakkan syiar di tempat yang masjid yang tadi. Allah ibarat. Bagaimana hukum hak waris bayi tabung? Apakah sama dengan hak waris bagi bayi kandung yang lahir normal? Saya mau tanya, bayi tabung itu menggunakan sperma atau nggak pakai sperma? Jawab. Kan ada. Intinya pakai sperma apa nggak pakai sperma? Pakai sperma. Falas. Jangan dirinci. Kalau spermanya itu spermanya apa namanya laki-laki dan perempuan yang suami istri, nanti gitu ya. Maka itu sebagai anaknya mereka. Ada paham ini? Sehingga sama dengan ketika bayi normal, maka ketika dia itu apa namanya pembuahan tadi berhasil, bayi tabungnya sehat, besar begitu, dia dapat warisan. Sebagaimana yang lainnya. Tapi kalau spermanya orang lain dimasukkan dalam istrinya kamu, ada perzinaan, zina tambah dimasukkan. Alhamdulillah. Ada namanya haram. Dan kalau yang meninggal dunia itu ialah laki-lakinya, maka tidak memberi hartanya tidak diwariskan kepada anak tersebut. Istri teman saya sadar akan hijab. Pakaian yang dulu bagaimana, Ustaz? Diberikan kepada saudara kita yang tidak berhijab. Diberikan kepada orang kafir. Oh, ada A, B, C, D. Kayak ngejakan soalnya. Bagaimana? A, diberikan kepada saudara kita yang tidak berhijab. B, dikasihkan kepada orang kafir. C, dibuang saja. D, solusi yang lain. ini bukan mengerjakan sekolahan ya, kalau Allah. Jawabannya, bisa kamu pakai dalam rumah. Selesai. Kamu sudah punya suami? Kamu pakai di hadapan sang suami. Atau dalam rumah kamu, tidak ada masalah. Kalau langsung kasihkan kepada orang lain, sesuatu dari kamu, kamu kasihkan, dipakai dalam rumah. Jangan di luar rumah. Apabila kita terbiasa salat witir dan dua rakaat sebelum subuh, suatu hari saya tertidur dan terbangun ketika iqamat subuh. Bagaimana cara mengqadha dua salat sunnah tersebut? Masya Allah. Untuk dua rakaat qabliyah subuh, antum bisa kerjakan setelah sholat subuh langsung, atau antum bisa kerjakan setelah terbitnya matahari. Paham? Perinciannya antum lihat dalam kitabnya Syekh Muhammad bin Umar Ghazimul, Fughiyatul Mutatawwi. Dibahas di sini kan? Kalah. Tanyakan dibaca langsung kembali bukunya, atau diminta ustaznya untuk membacakan kembali insyaAllah. Dikirimi makanan dari acara bid'ah 7 hari kematian DLL. Apakah haram? Kalau gak dimakan mubazir. Karena enak kelihatannya nih. Masya Allah. Enak ya isinya itu masya Allah. Ada dagingnya, ada buahnya. Masya Allah. Nah, jangan lihat enaknya ya. Lihat hukumnya. Kalau hukumnya boleh dimakan. Kalau gak boleh ya jangan dimakan. Walaupun enak. Dan hukumnya gak boleh. Punya lah boleh. Maaf. Jangan kamu terima. Jangan kamu terima. Mau bazir Ustaz? Tidak. Membuang sesuatu perkara yang hukumnya haram. Enggak mau bazir. Ketika turun ayat tentang pengharaman khomer. Pengharaman khomer. Itu begitu turun ayat yang menjelaskan pengharaman khomer. Ya ayyuhallazina amanu innamal khomru wal maisiru wal ansabu wal azlamu. Ritsu min amali syaitani fajtanihuh. Itu langsung yang namanya jurgen-jurgen kemudian drum-drum apa namanya khamr itu dituang semua sama para sahabat itu. Yor-yor sampai gang-gang matinya banjir khamr. Mubazir Ustaz. Khamr loh. Itu kan bisa dimanfaatkan untuk barang yang lainnya entah apa atau apa kan. Bisa Ustaz itu kemudian dijual pada orang kafir kan. Polusnya lumayan. Entah kan segitu. Gak ada perkara begitu ya. Membuang perkara yang haram walaupun jumlahnya banyak bukan mubazir. Allah Ibarat. Saya pernah bernazar sesuatu lalu anak ganti dengan yang lainnya. Kemudian anak diberitahu ikhwan bahwasanya nazar itu makruh dan tidak mengubah takdir. Lalu anak membatalkannya. Pertanyaannya, untuk kafarat apa yang harus anak bayar? Berhubung di Indonesia tidak ada budak dan anak masih belum bekerja. Kalau puasa berapa hari? Insya Allah. Saya baik, Pak. Kalau Anda bernazar, kemudian diganti dengan yang lainnya, maka Anda melaksanakan yang namanya kafarat nazar. Kafarat nazar. Mengenai hukum. Mengenai hukum. Hukum nazar itu ada yang boleh, ada yang makruh, ada yang haram. Kalau nazarnya dalam perkara haram, bernazar untuk mengerjakan perkara haram, maka haram. Kalau nazarnya untuk mengerjakan perkara ketaatan, maka perkara yang bagus. Wah, kata. Jadi fahami? Ini dengan dasar hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, muttafaqun 'alaihi Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan, man nazara ayyuti'a Allah falyuti'hu, wa man nazara ya'si Allah falyasih. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka taati Allah. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepadanya, maka jangan dikerjakan. Fahami. Adapun yang diterangkan tadi sama ikhwan tersebut, hukumnya itu ialah makruh, itu pada satu jenis nazar. Yang diistilahkan oleh para ulama dengan nazar muqabalah. Nazar muqabalah. Gambarannya, misalkan kamu mengatakan, kalau Allah menyembuhkan penyakitku, maka aku akan berinfak kepada fuqara wal masakin 10 juta. Itu namanya muqabalah. Anda berinfak 10 juta itu kalau disembuhkan penyakitnya. Yang seperti ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh, kata para ulama. Tapi kalau kamu sudah mengucapkan kata-kata nazar itu dan isinya perkara kebaikan, hukumnya wajib untuk ditunaikan. Anda paham ya? Wajib ditunaikan. Dengan ayat, yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu musatira. Bukan dalam surat Al-Insan. Mereka menunaikan nazar. Di antara sifatnya kaum mukminin yufuna bin nazar. Mereka menunaikan nazar antara mereka. Hukumnya wajib. Adapun mengenai kafarat nazar, bagi Anda yang mengganti dengan yang lain atau membatalkannya, kafarat nazar itu ialah kafaratul yamin. Nas hadisnya Rasul, riwayat Muslim dari sahabat Uqbah bin Amr, atau Ibn Amir, kafaratul nazar, kafaratul yamin. Kafarat nazar itu kafarat sumpah. Kafarat sumpah itu disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-An'am. Al-Ma'idah. Al-Ma'idah. Di ayat itu lagi. ke apa lahir, sekian lah. Tamam? Isinya memberi makan 10 orang miskin dari makanan pertengahan yang biasa kamu konsumsi, atau memberi pakaian mereka 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Kalau enggak ada, maka berpuasa 3 hari. Berpuasa 3 hari. Ada. Itu kafaratnya nazar. Dan itu kafaratnya sumpah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Apanya? Yang mana? Yang kafaratnya tadi. Kafaratnya disebutkan dalam ayat menggunakan aw. Kafaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imun ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam. Aw, suruh milih. Antara memberi makan dulu dengan budak. Ini atau ini. Kalau ini kamu enggak bisa, baru yang namanya puasa. Sebab dengan kata-kata faman lam yajid, barang siapa yang enggak mendapati, baru puasa 3 hari. Puasanya di nomor terakhir. Pilihannya, imam memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Nah. Anda paham ya? Dan harus 10 orang miskin. Tidak bisa diwakili 1 orang miskin. Misalkan 1 orang miskin, kamu kasih 10 pakaian. Oh, tidak bisa. Atau 1 orang miskin, dikasih makan 10 kali. Tidak bisa. Lafaz ayatnya sangat jelas. Asyaratu masakin. 10 orang miskin. Anda paham ya? Harus manggil 10 orang. Masih makan saya ya. Hah? Oh, diganti kemudian dibatalkan. Satu kejadian. Niatnya awalnya diganti. Tahu-tahu berubah niat dibatalkan. Sekali aja. Enggak usah banyak-banyak, sekali aja. Kecuali kalau kemudian apa namanya, jeda waktunya lama, namanya diganti, maka kafarat nazar. Jangan yang lainnya. Terus kemudian dibatalkan, kafarat lagi. Kalau sekali begitu, cukup dengan sekali saja. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaAllah. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.